Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Al-Baja TV dan juga sahabat radioku dimanapun anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan, membukakan segala pintu kebaikan untuk anda semua, dan semoga memudahkan segala urusan anda di dunia dan di akhirat. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita kembali bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa belajar bersama dalam acara rutin kita, belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah banyak membahas tentang bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk mendidik putra-putri kita agar mereka bisa menghantarkan mereka menjadi putra-putri yang akan dibanggakan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Dan kita akan mengangkat tema untuk pembelajaran kita kali ini adalah mendidik dengan cinta. Dan di situ nanti kita akan dijelaskan secara panjang lebar oleh Buya bagaimana hubungan mendidik dengan cinta itu, dan apakah sudah benar kita di dalam mendidik, dan apakah bahasa cinta untuk anak itu seperti apa. Ini nanti akan dijabarkan oleh Buya di dalam pembelajaran kita kali ini. Dan semoga para pemirsa Al-Baja TV dan juga sahabat radioku bisa menyimak dan juga mengambil pelajaran dan hikmah dari apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan semoga menjadi bekal kita untuk kita bisa lebih baik lagi di dalam mendidik putra dan putri kita. Dan kami juga nanti akan berikan kesempatan kepada anda semua, pemirsa Al-Baja TV dan juga sahabat radioku, untuk bisa bergabung bersama kami dan bertanya langsung kepada Buya. Anda bisa bergabung bersama kami melalui via SMS kami di 081321461079, atau Anda bisa bergabung di via telepon kami di 0231830 8929, atau Anda bisa bergabung di Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albaja. Dan sebelum kita memulai acara pembelajaran kita, Umi akan menyapa Buya yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Buya? Sehat berkat doa para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun berada. Semoga para pemirsa dan pendengar juga senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah. Amin. Dan juga kemudahan dalam segala urusannya, istiqomah dalam segala kebaikan, dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Terima kasih Buya. Ya tadi Buya seperti yang sudah kita sampaikan kepada pemirsa Al-Baja TV dan juga para sahabat radioku dimanapun, kepada juga sahabat radioku, bahwa kita pada pertemuan ini akan melanjutkan silsilah pembelajaran kita tentang bagaimana mendidik putra-putri kita Buya, dan kita akan mengangkat tema tentang mendidik dengan cinta Buya. Baik Buya, dipersilakan kepada Buya untuk menyampaikan materinya dan pelajaran-pelajaran yang akan didengar oleh para pemirsa juga sahabat, dan juga nanti mereka pun akan bergabung bersama kami, bersama kita juga untuk bertanya. Baik Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah puji syukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat kita bisa bergabung kembali di acara belajar bersama. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, yang menjadi sebab keselamatan kita di dunia ini dan juga selamat nanti di akhirat. Amin. Berkenaan tentang, berbicara tentang mendidik anak, itu adalah silsilah panjang. Dan yang kita bahas pada saat ini adalah roh daripada mendidik itu sendiri. Harus ada motivasi yang paling kuat di dalam kita mendidik. Nah, ada dorongan yang luar biasa kita mendidik anak. Dorongan ada di sini, ada dorongan, ada dua dorongan ya. Ya, dorongan pertama adalah harapan kebaikan yang kita dapat nanti. Dorongan kebaikan yang kita dapat nanti. Ini dorongan pertama. Sebab tidak ada orang yang merawat sesuatu yang bakal menghancurkannya. Tidak ada orang merawat sesuatu yang bakal menjerumuskannya. Yang kedua adalah harapan baik yang didapat dan diperoleh oleh orang yang kita cintai, yaitu anak-anak kita. Nah, ini artinya dari harapan ini kan ada satu kekuatan yang harus ada, yaitu cinta. Kita mencintai diri kita. Karena kita mencintai diri kita, maka kita ingin selamat. Baik di dunia atau di akhirat. Maka kalau kita mau melakukan sesuatu, tentunya harus sesuatu yang menjadikan diri kita selamat. Dan menjaga diri kita pun harus ada. Mencintai diri, kita mencintai diri. Dalam hadis Nabi dikatakan, la yu'minu ahaduhum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Mencintai diri itu ada. Mencintai diri. Jadi saya tidak, sehingga dilarang dalam Islam untuk menyakiti diri, membunuh, dan seterusnya. Artinya, baik kita melakukan menyakiti dengan secara langsung atau tidak secara langsung, itu tidak perkenankan. Baik. Kemudian, ada pun berkenaan tentang kita ingin mengharapkan kebaikan kepada siapapun yang kita cintai. Siapapun yang kita cintai. Selain dari diri. Kita mencintai sesuatu atau orang lain, maka di balik cinta ini kita harapkan kebaikan untuk mereka. Nah, maka agar kebaikan benar tersebut terwujud untuk orang lain, dasarnya ada cinta di dalam hati kita. Harus dasarnya ada cinta. Maka di saat ada dasar cinta ini, maka perjuangan kita untuk mewujudkan kebaikan, memberikan kemaslahatan kepada yang dicintai, sangat kuat. Nah, ini. Nah, jika digabungkan tentang dua hal tadi, di dalam sesuatu yang kita cintai tersebut, ada kemaslahatan untuk diri kita, maka sesungguhnya ada kekuatan yang dahsyat di dalam kita menjalankan satu tugas atau dalam mengerjakan sesuatu. Maka anak ini, sebetulnya kalau orang mau merenung, di sini ada satu kekuatan di dalam kita untuk mendidik dengan serius. Pertama apa? Kemaslahatan yang kembali kepada kita. Baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Di dunia adalah dia menjadi anak berbakti, bisa mengerti kewajiban-kewajiban kepada orang tua, dan di akhirat menjadi sebab keselamatan kita. Kan untuk kita. Ya. Yang kedua adalah fitrahnya seorang bapak dan ibu itu punya kasih sayang kepada anaknya, biarpun bukan manusia. Bahkan ya katanya serigala pun lihat. Ya. Serigala pun di saat melahirkan anak, maka dia pun mengerti bagaimana menyusui dan mengayomi. Bahkan yang katanya dia juga ganas, akan tapi di saat anaknya diserang oleh orang lain, maka dia akan menjaga. Di saat anaknya diserang oleh binatang lain atau diserang oleh manusia, dia akan membela. Bahkan lihat, kalau kita lihat induk-induk daripada binatang-binatang yang baru punya anak itu lebih ganas dari ayam pun demikian. Kalau anak kecilnya diganggu, apa anak ayam diganggu, dia akan menyerbu kita. Lah, di sini ada kekuatan yang luar biasa tentang anak di sini. Jadi sekaligus ada maslahat untuk kita ada. Yang kedua adalah maslahat untuk anak itu sendiri. Maka di sini ada kekuatan cinta. Nah, sekarang cinta kita kepada anak kita. Cinta kita kepada anak kita sebetulnya tidak lain cinta kepada diri kita sendiri. Kalau orang paham. Kita mencintai anak kita. Karena dia adalah darah daging kita. Dan kemudian dia harapan kita di masa depannya di dunia dan di akhirat. Sehingga kalau orang mau merenung itu sangat mudah untuk mendidik. Dan pasti mendidik kalau orang paham makna ini. Nah, berarti ini yang harus kita tekankan adalah kesadaran akan cinta kepada anak kita. Kita mencintai anak kita, siapapun dari kita. Hanya yang menjadi masalah adalah kadang kita itu salah dalam menerjemahkan itu cinta. Hah? Kemudian menerapkan cinta itu sendiri adalah tidak tepat. Iya. Contoh, kita itu punya anak. Kita harus cinta kita itu tidak terbatas. Jangan sampai ada saya mencintai anak saya di waktu kecil saya saja. ya nggak benar. Jadi cintanya itu cinta yang terpotong-potong dan cinta yang enggak. Cinta yang sangat sedikit cinta kepada anak. Coba kalau ada orang berkata, aku mencinta anakku di saat umur 1 tahun sampai 7 tahun saja deh. Ya enggak bisa. Atau sampai 15, ya enggak. Apalagi dia menduga anaknya bakal hidup panjang umurnya. Kecuali anaknya mati setelah itu misalnya. Berakhir. Tapi cinta tetap ada. Sebetulnya cinta tetap cinta, tidak ada batas mati atau hidup. Akan tapi kadang kesadaran orang tentang anak ini kurang. Sehingga dia tidak tahu bagaimana mencintai anaknya kemudian. Dengan cinta itu dia akan berjuang memberi kebaikan untuk anak. Untuk beri kebaikan kepada anak. Nah, kalau ada orang tahu anaknya itu hanya punya masa 10 tahun, maka tanda cintanya dia akan berusaha untuk memberi sesuatu yang menjadikan dia senang terjaga selama berapa? 10 tahun. Coba, menjadi tidak cinta lagi kalau dia berkata bahwa dia tahu dia punya masa 10 tahun, tapi hanya diberi 5 tahun. 5 tahunnya bagaimana? Tidak. Jadi nggak sadar. Nggak dasar. Atau dia itu tidak tahu kalau anaknya punya masa 10 tahun. Ya. Tapi dia hanya menduga berapa? 5 tahun saja. Tahun. Baik. Akhirnya dia berjuang dan berjuang mempersiapkan hanya untuk 5 tahun. 5 tahun setelahnya bagaimana? Telantar dong. Ya. Tidak punya kebaikan kita untuk dia. Nah ini. Maka yang perlu diperhatikan untuk menerjemahkan cinta ini adalah memberi kebaikan kepada anak kita. Kapan? Sepanjang anak kita butuh. Sepanjang anak kita butuh. Kalau Anda mencintai anak. Nggak ada dipotong-potong. Sepanjang anak Anda butuh. Dan begitulah cinta. Mau tidak mau akan terjemahkan seperti itu. Memang dalam urusan fikih misalnya apa? Kalau anak sudah balik, dia ada tanggung jawab sendiri untuk mencari makan sendiri dan sebagainya. Akan tapi apakah rela seorang bapak yang dirinya dicukupi oleh Allah? Ya, punya pekerjaan sementara anaknya belum punya pekerjaan. Apakah rela membiarkan anak cara mencari makan sendiri? Nggak ada yang tega. Pasti ayo nak, diberikan mobil, dibuatkan rumah dan sebagainya. Bahkan anak sudah mandiri pun ternyata seorang tua kadang-kadang masih beri hadiah dan berikan kasih sayang. Loh, ini makna. Jadi yang harus difahami oleh orang tua adalah ya, kebaikan yang akan diberikan kepada anak yang dicintainya ini harus sesuai dengan kebutuhan sang anak. Ya ini, sesuai dengan kebutuhan sang anak. Kalau memang kita betul mencintai, maka menjadi bohong cinta tersebut atau tertipu dengan cinta tersebut jika seorang tua bisa untuk memberi kebaikan kepada anaknya selama 10 tahun misalnya, tapi ternyata hanya memberi 5 tahun. 5 tahun iya. Bohong dia. Kalau tidak bohong, bodoh dia. Tidak mengerti kalau anaknya punya masa 10 tahun. Berarti sekarang antara cinta yang ada di hati Anda dan hati saya untuk anak-anak kita, sekarang harus kita arahkan kepada anak kita. Diarahkan bagaimana? Kapan anak kita butuh cinta ini? Mulai umur berapa sampai berapa? Apakah ada batasnya dan seterusnya? Baik. Selesai ini kita. Kita taruh di pinggir dulu. Sekarang kita bicara tentang anak kita. Berapa umur anak kita kira-kira? Tidak yang tahu ya. Nah, tidak tahu. Baik, kita bicara iman lagi. Apakah anak kita hanya hidup di dunia? Enggak, Bu. Nah itu, berarti ada lagi masa yang panjang kalau kita punya iman. Jadi jangan sampai mendidik anak hanya umur, anggap saja anak kita umurnya 80 tahun, 90 tahun. Apakah anak kita hanya kita beri persiapan untuk 80 tahun? Berarti Anda belum mengerti tentang cinta, memberikan cinta kepada anak. Akan tapi orang tua yang hebat, yang sadar, cerdas bahwasanya dia akan berusaha memberikan kebaikan kepada anak yang katanya dicintai itu adalah sepanjang ia butuh. Sementara yang dibutuhkan anak kita, ya di masa kecil dia butuh sentuhan tangan kita, kelembutan kita, dia butuh untuk kita beri makan dan seterusnya, pelukan dan sebagainya. Kemudian menjelang dewasa pun dia perlu kita beri modal dan seterusnya untuk dia bisa hidup. Tapi kita harus punya keyakinan dan harus kita kuatkan keyakinan kita bahwasanya anak kita bukan hanya hidup di dunia. Di sana ada akhirat. Nah, sekarang harus kita pikirkan juga dong kalau memang Anda mencintai anak Anda di akhirat. Kemudian Anda ukur antara panjangnya hidup masa kecil, masa dewasa, masa di dunia dan masa di akhirat. Nah ini, kalau orang sadar tentang ini maka menerjemahkan cinta ini sangat mudah. Sebab ada orang memandang anaknya dengan cinta tapi hanya cinta sesaat. Seolah-olah anaknya itu hanya anak di dunia. Sehingga tidak pernah berpikir keselamatan dia di akhirat. Sehingga kalau urusan dunia lihat, sekarang ini berarti mohon maaf. Mungkin harus pakai bahasa tegas sedikit, bahasa kasar. Agar orang sadar, kadang-kadang kita ngantuk. Kalau bangun orang, kalau terlalu lelap dalam tidur, nggak bisa dilus-lus, lama asik tidurnya. Akan tapi kadang perlu dikagetkan dengan, ah. Makanya, sebuah kebodohan kalau begitu. Seorang tua, saya bilang, sebuah kebodohan, bahasa kasar, tapi untuk membangunkan orang yang tidur. Jika ada seorang tua yang percaya bahwasanya di sana ada hari akhir, kecuali orang yang tidak beriman. Dan Anda bukan bagian orang yang tidak beriman, Anda orang beriman. Bagi orang tua yang meyakini akan adanya hari akhir yang panjang dan tidak berbatas, maka ketahuilah, dia akan menerjemahkan cintanya untuk keselamatan anaknya, bukan saja di dunia. Ia di dunia ia berjuang, memberi anak bekal, memberi anak keahlian untuk bisa bekerja, untuk mencari rezeki dan seterusnya. Biarpun dia yakin bahwasanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sang anak, sang orang tua berusaha untuk mencukupinya urusan di dunia. Paling tidak membekali. Mungkin dia akan berkata, "Nak, aku tidak bisa memberimu selamanya. Akan tapi aku beri bekal. Ini sawah untukmu, nak, ya. Kau bisa bercocok tanam. Sampai kapan? Sampai kau gunakan sampai kau mati." Baik. Akan tapi lihat, orang cerdas, Anda adalah cerdas insya Allah. Tidak hanya berpikir tentang kehidupan di dunia ini, akan tapi akhirat. Akhirat harus Anda pikirkan. Makanya jika ada orang tua lupa dan lalai tentang akhirat anaknya, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia tidak punya iman tentang akhirat. Na'udzubillah, kafir, neraka jahannam selamanya. Yang kedua adalah karena bodoh. Suruh Anda pilih yang mana? Antara tidak punya iman atau karena kita bodoh. Ya, bodoh. Bodoh tidak ngerti kalau anak kita punya kehidupan yang panjang di sana. Lah karena kalau kita melayani anak kita dengan kebodohan, maka tidak mendapatkan kebaikan dari kita anak kita. Bahkan mungkin malah mendapatkan sesuatu yang menjerumuskannya. Ya, karena kebodohan orang tua adalah memberikan kasih sayang kepada sang anak, memberikan cinta kepada sang anak. Salah. Bodoh. Enggak ngerti umur diberi sesuatu yang tidak. Kalau bahasa sederhana, kalau beri anak kecil bayi umur 3 hari 5 hari kasih rujak pedes kan gitu loh, ibarat gitu. Iya. Jadi salah memberinya. Karena apa? Enggak ngerti, bodoh. Karena kebodohan orang tua. Bahaya ini buat sang anak. Iya. Makanya termasuk sesuatu yang kita berikan di dunia ini bisa banyak yang membahayakan untuk akhiratnya. Maka sebagai orang tua yang cerdas, di samping dia harus memikirkan tentang keselamatan anaknya di masa kecilnya, di masa dewasa, sampai masa tuanya. Dan juga harus kita persiapkan bagaimana anak kita punya keselamatan nanti di akhirat. Nah, di sini cinta yang harus kita pahami. Makna cinta itu apa? Yaitu memahami dulu yang kita cintai anak kita itu. Akan kita jadikan anak apa? Anak dunia, anak akhirat. Nah, maka membangun keyakinan tentang masa depan anak ini, meyakini bahwasanya di sana ada kehidupan yang panjang, maka ini akan memberikan motivasi yang kuat kepada kita untuk mendidik anak dengan benar sesuai dengan yang akan dituju oleh anak kita. Sekarang banyak orang tua, subhanallah, kata dia ahli iman, kata dia adalah orang sholat, kata dia ahli umroh. Apakah umrohnya hanya ikut-ikutan? Atau sholatnya hanya sholat ikut-ikutan? Atau hanya karena dia sudah terlanjur dibilang baik di kampungnya, lalu dia melakukan itu semuanya? Ada orang yang punya kebaikan yang luar biasa, akan tetapi dia tidak pernah peduli urusan akhirat anaknya. Sehingga kalau urusan cari dunia, oh luar biasa. Urusan dunia. Tidak pernah diberi kesempatan belajar mulai dari SD, pakai kursus, mana waktu ngajinya? Memakmurkan dunia adalah tugas khalifah, kita khalifah Allah di muka bumi. Memakmurkan dunia iya, bekerja bagaimana menjaga dunia, bagaimana ini iya. Akan tapi sudah kita pikir, apakah sudah kita pikirkan untuk akhirat kita? Kita akan jadi orang yang katanya cerdas, tapi menjadi orang yang sangat bodoh. Sekarang lihat mulai dari SD. Pendidikan umum saja, sampai kursus habis-habisan, sampai kalau pulang sudah anaknya capek, nggak bisa ngapa-ngapain. Mana waktu untuk mengaji, belajar Al-Quran. Iya. Kemudian lihat, masa SMP pun demikian, SMA, mana untuk Allah, mana untuk akhiratnya? Apakah tidak sadar kalau akhirat lebih panjang daripada dunia? Iya. Baiklah, inilah cara menerjemahkan cinta, di antaranya harus tahu anak kita akan kita letakkan di mana, ya kan? Iya. Kita letakkan di mana. Kalaupun seandainya kita akan menghijrahkan anak kita ke sebuah pulau, mungkin saat ini kita harus menabung. Iya, Be. Ya, nah, kamu nanti akan harus mau tidak mau, kamu harus pindah ke pulau sana. Dan di sana mungkin saya tidak tahu ada apa. Kamu harus berbekal dari sekarang. Ini duit, ini ATM, ini semuanya kau bawa ke sana. Ini urusan hijrah di dunia saja. Bagaimana meyakini anaknya bakal hijrah dari dunia menuju akhirat, lalu kau tidak mempersiapkan untuk anaknya, maka katakanlah bohong Anda mencintai anak Anda. Baik, terima kasih Bia atas penjelasannya, dan kepada pemirsa dan juga sahabat radio kedimanapun Anda berada, Anda bisa menanyakan dari apa yang Bia sampaikan tadi ya, berkaitan tentang bagaimana mendidik anak dengan cinta tadi, dan artinya mungkin kita harus introspeksi kepada diri kita dari apa yang sudah Bia sampaikan, sudah benarkah kita di dalam mendidik, dan sudahkah apa yang sudah kita berikan kepada anak kita ini adalah benar-benar bentuk cinta kita yang sesungguhnya kepada anak kita. Artinya sudah benarkah kita di dalam mencintai mereka? Maka nanti Anda bisa bergabung bersama kami ya. Kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya langsung kepada Buya melalui via SMS kami atau WhatsApp kami di 081-321-461-079 atau di via telepon kami di 0231-830-8929 atau di Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Dan jangan beranjak kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa Albahjah TV dan juga sahabat radioku dimana-mana Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini yang dibahas oleh Buya adalah tentang mendidik dengan cinta. Dan tadi Buya sudah memberikan penjelasan panjang lebar kepada kita semua bagaimana cara orang tua mendidik dengan cinta. Artinya ada beberapa poin yang hendaknya diperhatikan oleh para orang tua dalam mendidik putra putrinya sehingga jangan sampai salah di dalam menerjemahkan bahasa cinta. Dan hendaknya ada dua dorongan ya, yang hendaknya menjadi dorongan bagi orang tua di dalam mendidik, yaitu harapan kebaikan yang bisa didapatkan oleh orang tua nanti dan juga harapan baik yang bisa diperoleh oleh anak yang kita cintai. Itu sendiri menjadi dorongan bagi para orang tua agar bisa benar-benar di dalam mencintai, mendidik dengan cinta kepada putra-putrinya. Baik, dan juga tadi masih banyak sekali penjelasan-penjelasan dari Buya tentang bagaimana mendidik dengan cinta. Baik Buya, mungkin bisa diberikan tambahan lagi Buya tentang contoh konkret mungkin yang sering terjadi, apa saja kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada orang tua di dalam menerjemahkan bahasa cinta Buya. Terkadang ya kita banyak melihat semua orang tua mengatakan cinta, tapi apakah sudah benar itu adalah bahasa cinta yang sesungguhnya atau tidak? Mungkin bisa diberikan contoh lebih banyak lagi kepada pemirsa Buya sehingga semuanya bisa saling mengintrospeksi dirinya apakah sudah benar di dalam mencintai. Baik, dasar cinta kepada anak sudah ada, selalu ada, dan semuanya ada. Dasar mencintai anak sudah ada. Hanya menjadi masalah adalah keyakinan tentang cinta yang dibutuhkan anak, masa cinta yang dibutuhkan oleh sang anak, dan juga tadi kami sampaikan ada dua hal yang menjadikan orang salah dalam mencintai adalah karena apa? Yang pertama tidak ada keyakinan tentang masa kehidupan sang anak. Yang kedua adalah karena kebodohan. Karena kebodohan, tidak yakin sama tidak karena kebodohan. Karena tidak yakin akan adanya kehidupan di akhirat, makanya dia tidak pernah memikirkan tentang kehidupan di akhirat. Baik. Kemudian, atau orang itu punya keyakinan tentang kehidupan akhirat. Nah, tapi dia bodoh, bagaimana mengarahkan anaknya ke sana? Saya kira dia tidak diarahkan. Saya pengen anaknya itu sampai di akhirat selamat, tapi dia bodoh di dalam menghantarkan. Kalau kita contoh konkret, contoh begini loh ya, cinta seorang anak kepada seorang ibu atau orang tua kepada anak, siapa sih yang mau anaknya akan dirobek perutnya atau palanya atau apanya? Nggak ada yang mau. Akan tapi kalau dia melihat proses operasinya itu, dia akan mengatakan ini adalah kejahatan. Dia akan tega dan dia menangis. Tapi ternyata orang tua ada yang rela membayar untuk melakukan kepada anaknya untuk merobek apanya dan sebagainya, untuk merobek perutnya, agar dan sebagainya, untuk menjalankan operasi, ya kan? Sekarang ini sebenarnya urusan akhirat tidak beda dengan ini. Sehingga kenapa seorang tua yang punya uang pergi ke dokter lalu membayar, ya dokter tolong belah perut anak saya ini dan tolong usus buntunya dipotong lagi atau bagaimana dan sebagainya. Loh, kenapa orang ini melakukan? Atas dasar apa? Atas dasar cinta. Cinta. Duh, dibalik cinta ini, kenapa kok sampai melakukan yang demikian? Bukankah ini kejahatan? Dia punya keyakinan di masa depannya. Panjang, setelah itu dia bakal baik. Nah ini meyakini ini penting. Sehingga ada orang tua, kan, dia saking cintanya, gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa marah kepada. Bukan saking cintanya, kebodohan. Ya, bukan saking cinta. Mau menegur anaknya tidak berani, mengarahkan anaknya gak berani. Lihat, jangan Anda menjadi orang bodoh. Memang kadang-kadang bahasanya semacam ini untuk orangnya. Lihat, tidak bisa mengingatkan anaknya. Jadi ketakutan ingatkan anaknya. Takut ini, takut itu. Siap. Makanya di saat dokter melakukan apa, jangan dokter, jangan. Dipegangi dokternya, bahkan mungkin mukul di. Memang dia nangis saat itu kan. Makanya kadang-kadang kita marah kepada anak, nangis kita. Mungkin kita di saat menghukum anak kita, jerit kita. Akan tapi kita punya harapan setelah itu menjadi baik. Makanya keberanian ini termasuk bagian daripada cinta. Maka bahasa cinta itu tidak harus dengan pelukan. Bukan tidak harus dengan Tidak harus sentuhan dengan lembut. Menuruti kemauan sentuhan anak lembut, juga, bukan menuruti kemauan anak. Kadang harus dilarang karena membahayakan. Maka disinilah Anda harus membaca diri Anda sendiri. Bagaimana tentang masa depan akhirat anak Anda? Bagaimana masakan dunia Anda? Baik. Mungkin urusan dunia saja Anda kenceng kok. Misalnya anak tidak mau sekolah. Ya kan? Bagaimana? Ini urusan dunia ya. Bukan sekolah yang ada agama, bukan akhirat. Sekolah saja ada bingung nanti kamu jadi apa dan sebagainya. Marah-marah kan? Anda bisa urusan dunia marah. Tapi kadang urusan akhirat tidak bisa marah. Ini kelemahan kita. Mungkin ada dua kemungkinan. Kita sangat bodoh. Yang kedua atau kita sudah tidak iman dengan akhirat. Na'udzubillah. Ini semuanya jelek. Makanya wahai para orang tua, dalam cinta, fitrah cinta sudah ada dalam hati Anda kepada anak. Serigala pun ada, saya sampaikan tadi. Binatang kayak apapun ada cinta kepada sang anak. Kasih sayang yang berkembang dengan istilah cinta tadi. Kemudian setelah itu, bagaimana Anda berbuat untuk yang Anda cintai? Harus Anda pikir tentang masa yang dibutuhkan oleh sang anak. Kalau masanya hanya 5 tahun, tentu akan hanya berjuang 5 tahun. Kalau dia hanya kebutuhannya di lingkungan rumah Anda, maka Anda cukup buatkan rumah di sini dan bekalnya. Tapi di saat Anda mau pergi ke tempat yang jauh, akan Anda sebagai anak orang yang mencintai, Anda akan kirim bekal. Kasih bekal, nak kamu di sana loh ya, takut tidak ada apa-apa. Baik, bagaimana jika Anda meyakini bahasanya, anak kita akan hijrah meninggalkan dunia ini menuju akhirat, mana persiapan yang Anda berikan? Nah, apalagi Anda yakin bahasanya, di pulau sana ini lebih keras hidupnya. Jadi harus banyak berbekal. Tentu bekal yang Anda persiapkan lebih banyak daripada bekal di sini. Bahkan mungkin di sini, sudahlah di sini makanya irit-irit saja deh untuk demi yang di sana. Nah, kamu akan pergi ke pulau sana loh ya, nah. Di sana kamu harus banyak uang, banyak ini. Karena apa? Kamu sendiri, gak ada kawan dan sebagainya. Kamu harus bisa. Jadi kalau di sini makannya les, nah. Kita sabar aja nak ya. Makan pakai tempe, tapi kita penting kita sana nanti bisa. Ini urusan dunia dengan dunia cerdas tapi. Nah, karena meyakini di sana adalah, mungkin tidak ada yang menolong. Di sini masih ada kita dan sebagainya. Akhirnya membawa bekal yang banyak di sana. Sehingga di saat urusan di tempatnya sini pun dia makan sederhana. Sama urusan dunia. Mungkin kita harus selalu berkata kepada anak-anak kita, nak, urusan dunia kita harus sabar saja, nak. Yang penting di akhirat, nak, ya. Baik, dari duitmu yang banyak itu, nak, ayo disedekahkan untuk bekal di akhirat. Kamu sabar. Jadi mendidik akhirat ini perlu, ya, di kekurangan orang tua. Di dalam mendidik anak, ini adalah karena kebodohan. Di dalam segalanya, baik urusan dunia atau akhirat. Karena kebodohan, atau karena tidak ada iman, tidak ada keyakinan di balik sebuah perjuangan ini. Yang tidak punya keyakinan atau dugaan kalau anaknya bakal sembuh, mustahil dia akan memberoperasi. Anggap saja gini, bu, ini bisa operasi bu, tapi kemungkinan selamat hanya 1%, ya kan? Iya. Selamatnya 1%, 99% adalah mati. Ayo, bingung dia, tidak akan menjalankan. Tapi kalau harapan besar kata dokter, insya Allah baik. Dia akan menjalankan. Ada keyakinan, ada dugaan. Nah, maka kita perlu menguatkan keyakinan. Jadi kalau mandang anak kita, di saat anak kita tidur dan sebagainya, jangan dipandang anak kita menjadi seorang yang hidup di dunia, orang yang cukup. Itu iya, kita upayakan. Sehingga dia tidak menjadi peminta-minta. Tidak orang menjadi orang menjual agama. Tidak menjadi orang yang menjual kehormatan. Nah, gitu. Tidak menjadi orang pendusta. Kita didik. Tapi ingat, kita harus tahu bahwa di sana ada akhirat. Biar bagaimana cara mendidik kita, ada kita hubungan di sana. Kemudian harus kita yakinkan di diri kita dan di anak kita bahwasanya akhirat lebih panjang. Akhirat lebih panjang. Makanya kita harus berbekal yang luar biasa di akhirat. Nah, ini menerjemahkan cinta. Akan tapi alangkah banyaknya orang menerjemahkan cinta dengan cara yang salah. Kita menemukan seorang ibu yang tidak tega melihat anaknya meraung-raung hanya karena urusan sabu-sabu. Meraung-raung urusan sabu-sabu. Cuman karena ibu ini yaitu salah mencintai, tetap dibelikan. Akhirnya matilah sang anak dengan itu semuanya. Dia gak tega ngeliat anak di Bekasi. Padahal biarkan seperti itu sampai diobatkan, sampai bereskan. Tapi sang ibu tidak tega. Lah ini ketidaktegaan ini sebenarnya tidak punya keimanan. Kita bukan anak kita hajar, kita pukul. Bukan. Akan tapi hendaknya mencintai anak kita harus sesuai dengan dosis yang porsinya dibutuhkan. Porsinya harus ada. Kalau harus marah, marah dong. Harus tegas-tegas dong. Harus memeluk-meluk dong. Harus mencium-mencium anak kita. Harus dibelai-belai. Tapi ini loh, tepat itu dalam memberikan didikan ini penting. Ini menerjemahkan cinta. Jangan cinta-cinta, aku sangat mencintai anakku. Jadi semua keinginan dituruti. Sampai ya, termasuk ya, diantaranya, kalau anaknya mau mondok saja sudah, aduhlah anak, di rumah aja nak. Ya. Di rumah ya tambah bebel, tambah bodoh. Karena kayak gak ada pelajaran, ada pendidikan. Nangis wajar, akan tapi Anda lakukan kan? Anda nangis saat menemukan para wali santri itu. Di saat mengantarkan anaknya itu, dinangis ya. Kalau dalam bahasa akal ya, ngapain tangis dicari? Ngapain dipondokin? Biar aja pulang kan begitu. Cuman orang tua itu punya keyakinan bahwasanya saya punya harapan besar anak kita menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Makanya ini orang tua yang nganterin anaknya kemana itu lihat ya, nangis. Masuk mobil nangis, lihat anaknya nangis. Ini lihat anaknya jalan, baru keluar air mata. Dan kenapa kok tangis dicari? Dia punya harapan. Inilah orang cerdas, orang yang sadar. Bahwasanya di balik tangis ini nanti ada kebahagiaan. Sehingga di saat kita memberikan pendidikan kepada anak, ya memberikan hukuman sekalipun, lihat kalau ini jelas tujuannya, maka itu adalah hakikat menerjemahkan cinta itu sendiri. Baik, Buya. Baik, Buya, subhanallah, Buya. Kan tapi Buya dalam kenyataannya kadang seringkali tangisan itu malah berbeda, Buya. Seringkali karena anak nangis akhirnya orang tua ingin menunjukkan rasa cintanya, ya pokoknya anak jangan nangis. Sehingga terkadang itu tadi seperti Buya contohkan memberikan tidak sesuai dengan porsinya. Jadi kadang apa yang anak mau diberikan. Ini kadang memang sering terjadi, Buya. Sehingga kadang memang menjadi suatu hal yang unik kadang di saat ada orang tua, anak yang masih belum cukup umur, kata Buya tadi kan cinta sesuai porsi, Buya. Ya. Artinya kadang anak belum cukup umur diberikan kendaraan mungkin yang sekiranya malah bisa membahayakan. Iya, Bu ya. Jadi apa? Jadi kadang ya itulah kasih HP macam. Iya, kasih HP hanya karena melihat teman-temannya punya HP akhirnya anak pun diberikan. Ada lagi yang latah ya. Orang tua yang subhanallah memang tingkat-tingkat bahasa Imam Ghazali. Tingkat kebebalan itu bermacam-macam. Iya, Bu ya. Enggak pernah mikir akibatnya. Efeknya kepanjang. Hanya mikir kemaslahatan sedikit. Hanya senang saat itu. Atau mungkin bangga-banggaan yang lain punya HP dikasih HP, enggak tahu dia rusak dengan HP-nya. Ada macam-macam tingkat kedungungan itu macam-macam. Baik. Ya, dan bagaimana Bu ya jika seandainya sudah ada orang tua merasa bahwa dia sudah memberikan cinta itu sesuai dengan porsi atau apa, akan tetapi ternyata anak mungkin tidak bisa menangkap cinta itu. Itu seperti apa Bu ya untuk memberikan kepahaman kepada anak bahwa ketika yang mereka lakukan itu adalah bentuk dari cinta itu sendiri, Bu ya? Nah, sebetulnya pada akhirnya dia bakal mengerti. Ya, Bu ya. Sampai hari ini pun kita merasakan ternyata cubitan umi ibu gitu dulu adalah ternyata makna. Di saat kita sekolah malas-malasan tiba-tiba dicetot bahasanya, dicubit sampai biru dan sebagainya. Memang waktu itu kita belum bisa paham itu cinta. Dan pada akhirnya dia mengerti kalau itu cinta. Umur yang bakal, usia yang bakal memberi, memahamkan dia. Dia akan mengerti kenapa dimarahi dan sebagainya. Ya kan? Ini nanti akan disemakan. Cuman ya dari hari ini pun kita harus sering diajak bicara biar anak kecil. Jadi sebenarnya kalau saya marah itu adalah cinta sayang. Gitu. Saya tidak menginginkan kamu seperti ini. Mungkin bahasanya lebih ekstrim lagi. Kalau aku mukul kamu, yang aku pukul adalah setanmu, bukan kamu kok. Karena aku tidak rela kamu masuk neraka. Ya kan? Hubungannya bukan kepentingan pribadi, hubungannya keselamatan dia. Ya kan? Minum jamu sama kayak minum jamu pahit. Tapi demi kesembuhanmu. Ya kan? Difahamkan makna ini. Dan terus difahamkan. Kalau belum paham, jadi pahamkan. Kalau belum paham, jadi pahamkan. Mana memahamkan itu kan makna cinta itu sendiri. Iya, Baik. Baik, ya, subhanallah. Baik kepada pemirsa Alba Jalifi dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, itu tadi penjelasan tentang Buya ya, dari Buya, penjelasan dari Buya tentang bagaimana kita memahami bahasa, bagaimana cara kita mendidik putra-putri kita dengan cinta dan agar kita bisa benar-benar memahami bahasa cinta yang sesungguhnya kepada anak itu seperti apa. Baik, sudah ada beberapa sahabat yang sudah bergabung bersama kami ya, kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk dan ini berkaitan tentang masalah pendidikan anak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sahabat Farhan, Buya dan Umi, terkadang ada orang tua yang membanding-bandingkan di antara anaknya dan itu terkadang membuat sakit hati anak tersebut. Bagaimana sikap kami sebagai anak apabila orang tua kami berlaku seperti itu agar kami tidak merasa sakit hati kepada orang tua, Buya? Terima kasih. Baik, membandingkan boleh tapi tidak boleh menjelekkan. Beda loh membandingkan. Memberikan motivasi. Nah, coba kayak kakakmu itu dia Masya Allah seperti itu. Tanpa harus mengatakan kenapa kamu begitu. Beda loh ya. Iya. Ya. Jadi misalnya abangnya, kakaknya berakhlak baik dan sebagainya. Sayang, coba tiru kakakmu. Itu beda bandingkan. Bandingkan kamu tuh gini terus, coba ini menjatuhkan itu, mematikan dia. Menjadi dendam dengan kakaknya, dengan saudaranya. Ya. Kalau mengatakan coba sayang, itu kan kakakmu lebih gede. Coba kamu tiru ya, bagaimana cara bergaul dengan orang, cara bersalaman dengan orang, cara duduk dengan orang. Coba kamu lihat kakakmu sayang ya. Gitu. Tapi kalau kamu itu memang, apalagi dihubungkan, kamu itu niru siapa? Niru mungkin mbahnya atau apa? Ini loh, ini baru anakmu ini. Nah ini menyakitkan seperti itu. Jadi membandingkan dengan merendahkan itu adalah cara yang salah. Memberi motivasi, beri contoh, menunjukkan yang baik adalah wajar. Itu loh contoh saya. Atau sayang kamu yang besar loh ya, coba adikmu lihat. Ya, adikmu kecil tapi bagaimana kalau sama orang? Kau tiru dia sayang. Ya kan? Tapi harus kamu ini gede, jelekin. Habis itu lihat tuh adikmu, istimewa tuh anak Umi tuh. Tersinggung dia, jadi dendam ya. Bukan begitu. Jadi membandingkan dengan menjatuhkan, menginjak yang satunya, lalu diangkat satunya, ini adalah bahaya sekali. Menjadi sebab kebencian sang anak itu. Akan tapi kalau memberikan motivasi sayang, coba lihat kakakmu tuh lihat. Atau lihat adikmu lihat. Kayak gitu. Itu membandingkan yang menjatuhkan tidak boleh. Jadi membandingkan maknanya adalah menunjukkan sesuatu yang baik agar ditiru, oke. Tanpa harus merendahkan dia. Nah, itu. Ya seperti itu ya. Jadi kalau itu menjadi sebab kebencian, permusuhan, kedengkian dan seterusnya. Rebutan waris dari situ. Baik, Bu ya. Baik, Bu ya. Ini kan tadi kalau dari orang tua tidak boleh membandingkan seperti itu, akan tapi anak bagaimana menyikapi di saat menemukan kadang ada orang tua yang tidak bisa memahami seperti itu. Jadi kadang kalau membandingkan tuh dengan menjatuhkan anak yang lain. Nah, sebagai anak sikap apa yang harus diambil di saat menemukan orang tua yang senang membandingkan dengan cara yang salah tadi? Anak yang mana? Tetapi, anak yang diangkat, anak yang dijatuhkan. Anak yang dijatuhkan. Baik. Tapi Bu ya, nanti kita akan break terlebih dahulu dan nanti Bu ya akan kita melanjutkan untuk menjawab pertanyaan tadi. Dan kepada pemirsa Al-Bajah TV dan juga sahabat radioku, jangan beranjak kemana-mana karena pertanyaan ini nanti masih akan dilanjutkan kembali jawabannya oleh Buya. Dan tetap bersama kami ya, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Dipancarkan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bajah Sendang Sumber, dan Anda masih bersama kami dalam acara belajar rutin belajar rutin kita ya, dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini adalah mendidik dengan cinta. Artinya sudah benarkah kita di dalam mendidik putra-putri kita dan sudah benarkah bahasa cinta yang sudah kita berikan kepada mereka. Dan tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan Buya juga sudah menjawab pertanyaan dari sahabat Farhan. Kan tapi Buya akan melanjutkan kembali jawabannya. Tadi Buya seperti yang sudah Umi sampaikan gitu kan, kalau tadi Buya yang berpesan sebagai orang tua tidak boleh membandingkan anak-anak dengan menjatuhkan yang lain. Akan tapi sikap anak jika menemukan orang tua yang suka membandingkan itu seperti apa, Buya? Ya, itu jadikan cabuk juga lah kalau kita sadar orang tuanya sih. Begini, ada orang tua memang tidak adil. Ya. Na'udzubillah ya. Haram itu dosa. Orang tua tidak adil itu menjadi sebab permusuhan. Ada kalau sudah sayang sama satu anak itu terus satu anak. Ya. Dipuji terus. Puji terus yang lain dijatuhkan. Bahkan kadang-kadang enggak bisa benar anak yang satunya lagi ini. Biarpun baik tetap dijelekkan. Wah, ini orang tua yang enggak benar. Jangan Anda menjadi waktu itu. Kita menemukan orang tua seperti itu, subhanallah. Ya. Sampai ada orang ngadu bahwasanya kalau dengan anak yang satu itu luar biasa. Kakak-kakak adik yang lainnya diminta duit terus hanya untuk bantu ini. Padahal dia adalah memang enggak benar dan sebagainya. Yang lain juga rela-rela saja, cuman saya enggak pengin kalau ibu seperti itu terus. Dan ibunya pun enggak bisa baik gara-gara terlambat sedikit ngasih duit, marah. Sementara adiknya ini enggak pernah baik, enggak pernah benar. Ini adalah salah seorang tua yang mencintai anaknya dengan cara yang salah kepada anak bontotnya atau anak perempuan satu-satunya, anak laki satu-satunya untuk anak. Na'udzubillah, kalau ada orang tua secara lahir punya menerjemahkan cinta secara lahir dengan berbeda, ini hukumnya haram dan dosa. Menjadi sebab permusuhan anak. Nah, ini ada orang tua semacam ini. Jadi kalau menentang anak yang satu ini sudah semuanya iya. Enggak ada salahnya anak ini. Benar terus. Tapi satu lagi, biarpun benar tetap salah. Nah, ini orang tua tidak adil. Nah, kalau kita, na'udzubillah, kalau Anda menemukan orang tua semacam itu, ya Anda harus sabar. Gimana juga, apa bentuknya dia ada orang tua. Tidak boleh Anda membantah mereka, membentak mereka, dan sebagainya. Kemudian, lihat. Kalau kita melihat orang tua yang tidak adil, ingat, yang pertama harus kita lakukan adalah tidak boleh prasangka buruk. Dalam pemberian misalnya, jangan, wah mama memberi kakak ini, saya tidak dikasih. Jangan ngomong gitu. Karena Anda tidak ngerti, mungkin ibu Anda sudah menyiapkan, hanya belum disampaikan. Jangan prasangka buruk dengan orang tua. Ini yang harus dihadirkan. Atau di saat membandingkan lalu menjatuhkan Anda, Anda juga tidak usah prasangka buruk. Mungkin Anda sudah diingatkan dengan cara baik, tidak sadar-sadar ya. Sehingga ini puncak kemarahan seorang tua lalu merendahkan Anda. Ini tetap jadi koreksi diri. Pokoknya lah, kalau orang tua deh, jangan membantah, jangan memusuhi, jangan melawan deh. Orang tua. Kalau ternyata kita menemukan orang tua yang salah, ya sudah maklum. Kita mengingatkan yang halus, yang pelan. Jangan sampai tidak keterima. Lalu jangan sampai kita merubah menjadi dendam. Tidak. Makanya kalau Anda menemukan orang tua, semoga Anda tidak menemukan itu. Jika ada seseorang menemukan orang tuanya tidak adil, kemudian membanding-bandingkan, lalu menyanjung yang satunya, lalu merendahkan Anda, sampai menjatuhkan Anda, maka ketahuilah dia adalah orang tua Anda. Biarpun dia telah menjatuhkan Anda dalam omongannya, ketahuilah beliau telah mengangkat Anda dari kecil mendidik Anda. Ya, harus paham mana ini. Harus lebih mengingat banyak jasa-jasa orang tuanya. Baik, Anda tata hati Anda, Yang penting Anda harus tetap mencintai saudara Anda dan seterusnya. Jangan sampai ketahuilah ini setan, setan yang menjerumuskan. Setan sebenarnya ingin menanamkan kebencian di hati Anda kepada saudara. Ya, ya. Jadi kalau melihat Anda melihat ibu Anda tidak adil, lalu membanding-bandingkan, menjatuhkan Anda, mengangkat saudara Anda, itu sebenarnya setan punya upaya untuk menjerumuskan Anda agar Anda punya kebencian kepada adik atau saudara Anda, atau benci kepada orang tua, dan setelah Anda membenci lalu marah-marah, akhirnya berhasillah setan. Tepuk tangan setan. Baik, Buya, terima kasih Buya atas jawabannya, dan kepada sahabat Farhan, semoga puas dengan jawaban dari Buya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan ya Buya yang sudah bergabung melalui via SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Buya dan Umi yang Allah muliakan, amin. Saya Ibu Fauzan dari Kuningan. Mau tanya bagaimana mengajari anak usia 8 tahun kalau diajak hafalan sering enggak mau. Kalau mau juga menurut dianya aja. Kalau ada yang lupa enggak terima dibenerin. Akhirnya saya jadi kesel. Gimana caranya, Buya? Terima kasih, Buya. Memang ada satu sulit bagi seorang ibu didik anak, seorang tua didik anak, itu memang hampir dialami oleh semuanya. Kan ada emosi cinta yang tinggi dari Anda. Sehingga pengennya itu anak langsung jadi. Ya, jadi anak kita tuh kayak robot. Sehingga belum waktunya pun harus bisa baca ini biasa, sampai nangis anaknya itu. Hal semacam itu adalah ya karena orang tua yang tidak, ya itu bahasa cinta sebenarnya. Tapi lagi-lagi bahasa cinta yang salah tadi. Ya, maka dalam urusan mendidik, ya ini mungkin sudah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan dulu. Jangan Anda merasa bisa, lalu Anda pengen tangani semuanya. Ya. Kalau ternyata Anda sering emosi dengan anak Anda dan sebagainya, emosi itu bukan kebencian. Cinta, karena pengennya anak itu langsung hafal, langsung bisa, langsung gini, langsung gitu. Makanya emosi terus kalau ngajar anak, ya kan? Nah, Mas Yan, ini maka dari itu Anda perlu bantuan orang lain. Ya, karena juga sisi lain, faktor kedekatan seorang anak kepada ibu juga ada ngalem. Disuruh begini nggak mau, karena tahu ibunya pasti sayang. Nggak akan bakal marah. Tapi kalau ketemu gurunya, wah, nanti saya dimarahin sama guru lah ini. Maka dari itu, dalam urusan mendidik anak, jangan sok. Jangan Anda merasa mampu dalam mendidik. Maka di saat Anda merasa seperti itu, tawadhu, tidak sombong, merasa tidak mampu, apa yang terjadi? Anda minta bantuan. Tanpa ragu Anda mengundang guru atau mengirim anak Anda kepada guru dan seterusnya. Nah, di sini juga melatih anak untuk disiplin. Ya. Karena jangan sampai kita sok. Memang ada sebagai orang tua memang figur yang luar biasa, sehingga mulai dari cara mendidik anak hebat, lembut dan seterusnya, sampai anak sendiri bisa patuh kepada orang tua. Ada yang semacam itu, tapi tidak semuanya seperti itu. Nah, tidak semuanya seperti itu. Maka dari itu, jangan Anda merasa mampu, hebat, sombong gitu loh. Akan tapi hendaknya Anda tetap wasanya dalam mendidik anak perlu bantuan orang lain. Maka dari itu kami himbau kepada para guru, para wali santri dan semuanya. Kalau anak Anda sekolah di mana, Anda jangan bikin ribet. Mendidik anak itu susah. Kadang-kadang anaknya dihukum sedikit saja ngamuk-ngamuk di rumah. Di rumah sendiri juga Anda bisa didik. Ini orang tua yang aneh. Di saat anaknya dihukum sedikit, hukumnya pun tidak ada masalah. Hanya mungkin dipukul rotan 2 kali, 3 kali, atau sudah dijemur. Oh, anak saya dijemur dan sebagainya. Loh, Anda sendiri didik nggak bisa di rumah. Di saat masuk lembaga, dihukum marah-marah. Sangat dengan itu. Kecuali jika hukumannya membahayakan fisiknya, membahayakan akalnya. Nah, kita harus mengingatkan dong, bukan protes pasnya. Mengingatkan agar cara memberikan hukuman pun yang wajar, sesuai, dan tidak melanggar syariat. Ini ya, baik. Ya, kadang ada orang tua yang mereka sendiri padahal sering marah kepada anak, tapi kadang melihat anak dimarahin orang lain itu ada rasa tidak terima, Bu. Baik, Bu, ya, terima kasih, Bu. Dan kalau seandainya, Bu, ya, ini mungkin bagi ada sebagian orang tua yang mungkin bisa mampu untuk mendatangkan guru atau mungkin mengarahkan anak kepada seorang guru, Bu, ya. Jika ternyata kemampuan tersebut tidak ada gitu, Bu, ya, bagaimana cara untuk menata hati orang tua untuk supaya benar, supaya tidak terlalu keras di dalam mendidik itu gimana, Bu, ya? Pertama karena apa? Ketidakmampuan karena apa? Ya, karena mungkin dari faktor biaya atau mungkin dari faktor biaya. Tempat atau apa gitu. Faktor biaya. Kalau biaya, banyak sekolah tanpa biaya. Ya, biaya. Yang menjadi susah itu kesombongan. Gengsi memasukkan anak di situ. Ini penyakit. Ya, biaya. Banyak. Orang yang membenahi, Masya Allah, di kampung-kampung, orang bisa guru-guru ngaji, subhanallah, ta'ala, hanya dikasih uang sabun 100 ribu sebulan, itu ilmunya manfaat, ngucur dari langit itu. Ada orang-orang seperti itu. Itu yang bikin masalah adalah kesombongan. Gengsi, gak mau, ini. Ya. Kalau memang sekolah yang membayar susah, yang gratis banyak kok. Iya, banyak para kekasih-kasih Allah, para ulama-ulama yang membuka kesempatan bagi santrinya untuk belajar di situ dengan gratis. Kok susah? Ini itu. Jika permasalahannya matbah. Ini. Jadi permasalahannya apa? Kan gitu yang perlu ditanyakan. Iya. Biasanya permasalahan kembali kepada orang itu sendiri. Nah, ya. Kemasalahannya itu. Sombong? Sombongan. Kesombongan, baik. Baik, Bu ya. Terima kasih, Bu ya, atas jawabannya. Dan kepada Ibu Fauzan dari Kuningan, semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Selanjutnya, mungkin ada di antaranya, mungkin permasalahannya adalah bukan urusan biaya, akan tapi urusan misalnya seorang ibu yang sudah mulai sepuh, dia sendirian di rumahnya. Kan begitu ya? Sisi lain dia akan mendidik dan sebagainya. Ya itu pun kan bukan alasan. Kan di kiri kanan kita juga ada guru ngaji yang banyak, baik ya. Madrasah-madrasah diniyah, kita beri kesempatan mereka. Baik, Bu ya, terima kasih, Bu ya. Artinya kepada para orang tua, masalah mendidik itu tidak mudah ya, sehingga kalau kita, anak kita mempunyai guru-guru yang mendidik mereka, mengarahkan untuk urusan dunia dan akhirat mereka, artinya jangan sampai kita meremehkan jasa-jasa mereka ya, dan atau bahkan mungkin kita berlaku tidak adil kepada mereka, seperti yang sangat banyak terjadi pada saat-saat seperti pada masa sekarang ini, di mana banyak kedoliman yang terjadi kepada para guru hanya karena di dalam memberikan pendidikan kepada putra-putri ternyata malah dilaporkan kepada pihak yang berwajib itu, Bu ya. Baik, Bu ya. Selanjutnya ada pertanyaan, Bu ya, dari sahabat hamba Allah di Cirebon, Bu ya, mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana menyikapi orang tua kita? Kita anak bersalah sama orang tua. Kita udah minta maaf dan orang tua juga sudah maafkan kesalahan kita. Tapi terkadang sikap orang tua itu suka mengungkit kesalahan kita di saat ada masalah. Apakah orang tua tidak ridho maafkan kesalahan anaknya? Kalau begitu, Bu ya, mohon pencerahannya. Ya, kalau masalah mengungkit itu tidak ada hubungannya apakah itu orang tua atau yang lainnya. Ada orang punya sifat mengungkit. Kesalahannya sudah lalu masih disebut-sebut. Itu kelemahan juga. Nah, ini tidak harus, biasa saja teman kita sudah maaf, mengingatkan dan sebagainya, pasangan pun demikian. Akan tapi ini pelajaran bagi Anda, mengungkit kesalahan yang sudah ditobati adalah bentuk dosa baru lagi ya. Jadi kalau sudah orang bertobat sebut selesai, kecuali terulang kesalahan yang serupa, kita sebut kesalahan yang lalu untuk cambuk yang lebih keras lagi, maksudnya untuk mengingatkan. Misalnya dulu melakukan kesalahan dan sudah bertobat, tatanya terjadi lagi, kita ingatkan. Tapi di saat nggak ada masalah mengingatkan, ini ujah kejahatan itu. Hukumnya haram. Bahkan jika itu urusan dosa kepada Allah, termasuk membuka dosa baru, luar biasa dosanya gede. Misalnya dosa zina, dosa ini, sudah orang bertobat, tatanya malah diungkap. Atau kesalahan kepada kita, tatanya ada orang melakukan kesalahan kepada kita dan dia sudah minta maaf, kok pasti kita ungkap. Ini tanda kita belum nerima. Nah, pertanyaan tadi apakah orang tua saya apakah orang tua saya belum ridho? Urusan ridho orang tua Anda bukan urusan Anda. Anda punya kewajiban sebagai anak minta maaf dan membenahi perilaku Anda, selesai. Nah, adapun orang tua Anda yang sudah berkata maaf sudah cukup bagi Anda. Lah kok orang tua masih mengungkit apakah belum ikhlas? Anda enggak usah ngurus itu. Anda berbenah saja sudah selesai. Karena itu bukan, di saat orang tua mengungkit itu bukan berarti dia tidak memaafkan, hanya mungkin karena terlalu ingin Anda tidak mengulang kejadian itu, sehingga disebut-sebut. Karena mungkin beliau anggap itu kejadian amat berat, amat besar, sehingga apa perlu diingatkan lagi? Karena mungkin Anda juga orang yang suka lupa dengan kesalahan, sehingga Anda mengulang lagi. Jadi khusnudzon deh kepada orang tua. Selesai, mau apa? Aduh, diingatkan lagi sama, disebut lagi sama mama. Berarti ini masalah besar, gitu aja sudah. Diingetin lagi, oh iya, gitu saja. Karena apapun bentuknya kesalahan kan tetap kesalahan, ya kan? Ini maka menata hati dengan orang tua penting. Jangan konfrontasi dengan, jangan ribut dengan orang tua, jangan membantah orang tua, jangan nggak ada perlunya ribut dengan orang tua. Kalau Anda dipukul pun nggak boleh balas, Anda lari saja sudahlah, menghindar cukup selesai. Ada orang kulit sama orang tuanya, naudzubillah, udahlah, apa caci maki sama orang tuanya. Ini adalah naudzubillah dosa besar. Wala taqullahumma ufin, dilarang kita ngomong uf saja. Uf itu adalah kalimat yang paling ringan yang menyakitkan. Kalimat yang paling ringan yang menyakitkan. Menyakitkan yang paling ringan sudah tidak boleh, apalagi sampai mencaci. Berat itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu ya. Terima kasih, Bu ya, atas jawabannya. Kepada hamba Allah tadi di Cirebon, semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Dan ada lagi pertanyaan, Bu ya, dari tidak disebutkan namanya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya dan Umi yang dirahmati Allah, amin. Kami mau bertanya, kenapa seorang anak bisa berlaku lemah lembut atau nurut pada teman-teman atau orang lain, namun bila ke orang terdekat, kakak adik itu kadang kebalikannya, Bu ya? Itu faktor gini ya. Memang psikologi fitrahnya orang itu. Dengan sesuatu yang sudah biasa itu jadi semakin tidak hati-hati. Ya kan? Iya. dan itu juga kelemahan. Ada orang kalau ngomong sama orang luar tuh bisa lembut, tapi sama istrinya nggak bisa. Macam ada seorang istri kalau ngomong sama teman arisannya, wah senyum sana sini, sama suami cemberut kelihatan taringnya. Ada model-model begitu tuh. Nah, ini kelemahan sebetulnya. Dan ada, bukan urusan anak saja tadi, bukan. Karena sebetulnya apa? Kebiasaan yang selama ini dilakukan ya. Sehingga kebiasaan itu menutup kebaikan-kebaikan yang bisa dijadikan pemicu untuk dia berlemah lembut. Sehingga dia lupa kalau itu adik darahnya, ibunya sama dan sebagainya, dia lupa. Kalau orang lain, ada orang lain. Bahkan mungkin dia sebenarnya lebih takut, kalau adikku pasti gak bakal membahayakan kepada aku, makanya aku gampang mukul adik saya. Tapi kalau orang lain saya dipukul lebih keras lagi kan bahaya. Makanya, kayak gitu. Kalau saya nyaci istri saya dari kemarin, istri saya memang sabar, tenang aja. Tapi nyaci orang lain, tak tahu ya bisa keluar taringnya lah, ketakutan. Kan begitu. Jadi kebiasaan pergaulan ini kadang-kadang kalau sudah tidak dikontrol dengan akal dan ilmu, bisa menjadi bermasalah. Sama guru dengan murid loh ya. Dulu sebelum ketemu, masih jauh dengar seorang guru, wah di depannya begini. Luar biasa, ketakutan, keringetan dan sebagainya. Setelah kumpul sehari dua hari mulai naik, kurang ajar. Kan gitu. Sehingga kebiasaan. Ya. Sehingga menjadi seseorang itu ngentengkan. Ya, sehingga dia bisa berbuat apa saja karena melihat kebiasaan sehari-hari. Akan tetapi kalau cinta yang sesungguhnya, kalau seorang rindu cinta kepada seorang guru dari kejauhan, maka di saat dekat semakin cinta. Kalau ternyata gurunya menemukan melakukan kesalahan, nah dia adalah manusia, asalkan bukan orang yang bangga dengan kesalahan kok. Namanya guru kepleset misalnya, asalkan bukan dosa-dosa gede yang dibanggakan ya. Kepleset melakukan sesuatu, misalnya guru melakukan kemakruhan. Kadang-kadang gara guru gara ini, nah, ini setan bisikin. Ini sebuah contoh. Ada satu orang yang sangat kagum dengan guru tersebut. Karena guru itu dianggap sangat mengamalkan sunnah Nabi SAW. Luar biasa gini. Hanya gara-gara melihat gurunya itu minum berdiri, sekali saja ditinggal gurunya itu. Bukankah minum berdiri adalah tidak wajib, apa? Bukan, tidak haram, bukan kan? Haram, iya. Hanya mungkin dalam keadaan tertentu. Kita tidak tahu mungkin perutnya sakit, kakinya sakit, dan sebagainya. Nah, jadi kadang-kadang memang kita, figur kita adalah guru kita itu misalnya. Dia adalah seorang yang menjalankan sunnah Nabi. Dia tidak makan, kecuali duduk dan sebagainya. Kalau ternyata suatu ketika kita menemukan dia makan berdiri, bukan berarti harus kita hancurkan dong kecintaan kita kepada beliau. Ya. Ini sering orang begitu. Menuntut orang yang bersamanya adalah kayak malaikat. Makanya urusan persaudaraan, pikir, kadang kita menuntut anak saudara kita kayak malaikat. Jadi gak boleh salah sedikit pun. Tapi kalau orang lain bisa mudah memaafkan. Ini problem. Semestinya kalau kita ingin membuka kesempatan untuk memberi maaf adalah kepada adik kita, saudara kita ini. Nah, ini aja faktor kebiasaan terlalu dekat, apa, kedekatan ini menjadikan berubah. Faktor kedekatan juga sangat mengganggu. Faktor kedekatan. Seorang anak itu kan anak susah diatur sama bapaknya karena faktor kedekatan. Dikingatkan sama bapaknya susah. Baik. Diingatkan sama bapaknya susah, kenapa? Wah, saya dekat. Wah, saya baik kok. Baik. Tapi dengan segala orang masuk karena dia rasa takut. Baik. Baik ya. Baik, Bu ya, ada telepon yang masuk, Bu ya. Kita angkat terlebih dahulu, Bu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Bu Ibu Daini. Ibu? Ibu Daini di Losari. Ibu Daini di Losari. Baik, kita pasportnya, Ibu. Al-Bajati Radioko, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ashabihi. Baik, baik, dipersilakan Ibu untuk bertanya langsung kepada Bu ya. Pertanyaannya? Iya, silakan. Bagaimana kalau anak sudah rumah tangga sering bertanya sama ibunya dan suaminya, bagaimana cara apa cinta dan kasih sayang ibu gitu? Gimana? Anak sudah berumah tangga terus? Tangga terus sering curhat sama ibunya, terus suaminya juga sering mengeluh, terus tanggapannya gimana saya ya. Tuh kalau sama dua anak itu, jadi anak sudah berumah tangga tapi sering mengeluh tentang urusan keluar rumah tangganya begitu Ibu ya, takutnya saya tuh ikut campur gitu. Oh baik, terima kasih. Baik Ibu Daini, sudah jelas ya pertanyaannya. Baik Bu ya, ini pertanyaan dari Ibu Daini tentang bagaimana caranya di saat orang tua, sebagai orang tua di saat anak yang sudah berumah tangga tapi masih sering sering bertanya urusan masalah rumah tangganya dengan jadi seperti apa sikap orang tua. Akan tapi Bu ya, kita akan break terlebih dahulu dan nanti kepada pemirsa Al-Bahjah TV dan juga Sabar Radioku dimanapun Anda berada, tetap bersama kami karena kami akan akan meneruskan pembahasan tentang jawaban yang ditanyakan oleh Buddha ini, akan tapi kita akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa Al-Baji TV dan juga Sapa Radio dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi, dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan tema mendidik anak dengan cinta. Dan tadi juga sudah banyak pertanyaan yang sudah bergabung bersama kami tentang berkaitan tentang masalah hubungan anak dengan orang tua. Dan Buya, tadi ada pertanyaan dari Ibu Daini, akan tapi sebelumnya dilanjut kembali mungkin jawaban dari jawaban untuk sahabat yang sudah bertanya Buya tentang masalah berlaku ada anak yang berlaku lemah lembut dengan orang di luar, akan tapi kurang mesra dengan yang di dalam. Itu baik, solusinya seperti apa? Solusinya kalau tadi kita sebutkan solusinya adalah kita fahamkan, jangan ragu orang tua, dan jangan lupa untuk selalu dan selalu mengingatkan bahwasanya ini adalah saudaramu. Haknya besar, harus kau penuhi, kewajiban, silaturahmi. Harus dididik semacam itu. Ditanamkan mana kecintaan. Harus. Sehingga kalau dia melakukan kesalahan, harus diingatkan dengan cara lembut, bahkan segera diingatkan. Difahamkan. Harus seperti itu. Difahamkan caranya. Satu-satunya itu. Harus ngerti dia kalau saudaranya lebih perlu untuk diperlakukan lembut. Karena ada hukukul qarabah, kemudian silaturahim di situ. Baik, itu. Ya, baik, Bu. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Deni, Bu, langsung dijawab, ya. Baik, ini ada dua belah pihak yang harus kita benahi. Para pengantin-pengantin baru atau pengantin setengah baru atau lama. Jika Anda punya masalah, jangan serta-merta Anda bercerita kepada orang tua Anda. Ini akan mengundang problem besar. Karena apa? Orang tua Anda itu selalu memandang dengan cinta. Sehingga kadang nalarnya belum berpikir, belum bergerak, belum bekerja, keburu emosi. Nah, sementara kadang pengantinnya sudah akur, orang tuanya masih menyimpan amarah. Kok kurang ajar mantuku kepada anakku, ya? Bisa begitu. Maka Anda, wahai pengantin-pengantin, jangan mudah bercerita tentang problem Anda kepada orang tua Anda. Karena orang tua Anda memandang Anda dengan cinta. Sehingga tersakiti di saat punya anak, disakiti oleh menantunya. Hah, bisa marah benar. Dan itu bisa menjadi dendam. Sementara problemnya problem biasa saja. Tak taunya sang pengantin sudah pergi bersama, nyantai. Ya, orang tuanya masih nyimpan. Dan akibatnya apa nanti? Akan ada cara berubah dalam berinteraksi dengan menantunya. Mulai dengan tidak senyum dengan menantu. Hah? Akhirnya apa yang terjadi? Menantunya menjadi kaku, kiku. Kemudian canggung. Menjadi sebab kerenggangan nanti. Makanya jangan mudah cerita. Dikit-dikit cerita ke orang tua, dikit cerita. Baru cerita itu kalau memang kita mencoba untuk menyelesaikan masalah di rumah tangga dulu, tidak selesai. Mencari orang-orang yang soleh, orang alim yang bisa menyelesaikan permasalahan. Belum selesai, bolehlah nanti orang tua tahu karena mungkin ini permasalahan sudah sangat berat. Jangan dikit-dikit nyampe. Ini kesalahan, satu sisi. Bagi orang tua, hendaknya di saat menanggapi yang demikian itu jangan langsung serta-merta. Sebab namanya anak biasanya kalau cerita itu pengen bela diri, ya. Gak mau ngomong, saya salah, Ma, gak ada. Pasti suami saya gitu, gini. Kalau Anda menanggapi dengan emosi hampir. Anda lihat saja, kalau memang terlanjur cerita kepada Anda sejuk. Anda lembut dan sebagainya. Lihat permasalahannya. Bahkan selalu ingatkan kepada anak, apa bentuknya itu adalah suamimu, wahai anakku. Atau itu adalah istrimu, wahai anakku. Baik, ayo kita selesaikan baik-baik. Jangan keburu emosi. Ini orang tua kadang emosi, gitu. Oh gitu ya? Padahal itu memang anaknya hanya ngadu-ngadu gitu aja. Ya, nah, baik. Jadi para orang tua, di saat mendengar pengaduan dari seorang anak, lihat, jangan langsung ditanggapi dengan reaksi. Akan tapi cermati dulu untuk Anda mengeluarkan solusi yang penuh dengan hikmah. Tidak zalim, tidak brutal, tidak berprasangka buruk juga. Sebab dalam menyelesaikan masalah kadang dengan prasangka buruk. Dilihat dulu permasalahan di mana. Terlanjur marah ke menantu, tak tahu sumbernya di anak kita. Kan problem ini namanya. Jadi oh gitu, nah baik ya, duduk nih sayang soal sini ya. Diajak diskusi kenapa kok sampai gitu. Lihat kronologinya kayak apa dan sebagainya. Kalau pengen bagi menyelesaikan. Kalau ternyata Anda sebagai orang tua yang memang bukan ahlinya dalam menyelesaikan permasalahannya, paling tidak Anda jangan gampang ikut-ikut marah deh. Tunda dulu, kemudian Anda minta tolong kepada orang alim, orang soleh. Orang alim, orang soleh, saya punya anak, ngadu kepada saya punya masalah, kira-kira gimana aja menyelesaikannya. Seorang alim yang soleh dia akan mencermati, mempelajari. Sehingga bisa jadi yang terbukti adalah bukan mantu kita yang salah, tapi mungkin adalah anak kita yang salah. Nah ini, baik. Baik Buya, terima kasih Buya atas penjelasannya kepada Ibu Daini. Semoga puas dengan jawaban dari Buya. Baik Buya, dikarenakan waktu maka sudah harus kita mengakhiri acara ini. Buya, ditutup dengan kesimpulan dan juga doa. Baik, Anda yang sudah pernah benih cinta kepada anak, bahkan cinta sudah ada kepada anak. Tapi yang harus Anda fahami adalah cinta yang harus Anda berikan kepada anak itu untuk kebaikan anak. Harus sadar. Kemudian makna kebaikan anak itu apakah kebaikan anak di masa kecil saja? Tentu tidak. Bagaimana Anda dengan cinta Anda hantarkan anak Anda untuk mendapatkan kebaikan, bukan di masa kecil saja waktu Anda peluk, akan tetapi di saat menjelang dewasa sampai di masa tuanya pun harus Anda persiapkan saat ini sebagai orang tua yang mencintai anak. Jadi cinta Anda harus Anda terjemahkan dalam mempersiapkan anak Anda untuk menggapai kebaikan di masa tuanya. Lebih dari itu, lihat, cinta Anda kepada anak Anda harus Anda persiapkan. Anda sebagai orang yang beriman, Anda persiapkan cinta Anda ini untuk menghantarkan anak Anda untuk keselamatan nanti di masa yang panjang, yaitu kehidupan di akhirat. Kemudian, dan katakan kalau Anda adalah menjadi orang tua yang bodoh, jika ternyata Anda tidak pernah memikirkan tentang keselamatan di akhirat yang lebih panjang, katakan langsung, jangan Anda jangan ragu. Sebab kebodohan kalau tidak disadari tidak akan merubah menjadi sebuah kepandaian, kehebatan. Tetap saja dalam kebodohan. Maka ketahuilah, jika Anda termasuk detik ini saat ini yang hanya memikirkan urusan pendidikan anak Anda, urusan dunia, maka nyatakan kalau Anda adalah orang yang bodoh. Mohon maaf, kami dengan kalimat semacam ini agar bangun yang lagi tertidur. Ketahuilah, sungguh kami mencintai putra-putri Anda. Kami merindukan putra-putri Anda dan menjadi putra-putri ahli surga. Maka harus ayo bangun dari kelalaian. Ayo bangun dari lelap. Ayo kita bangkit. Mendidik anak kita dengan cinta, dengan pandangan yang luas. Cinta untuk anak kita yang kita terjemahkan dalam persiapan untuk memberikan kebaikan kepada anak kita di masa kecil, masa dewasa, masa tua, dan kehidupan yang lebih panjang setelah kehidupan di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas kesimpulan sudah disampaikan. Dan juga ditutup dengan doa keberkahan, Bu. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Hamna wa la tu'adhibna, irhamna wa la tu'adhibna, unsurna wa la tukhudula, mu'afina wa la tumrinna, wa akrimna wa la tuhinna, wa afirna wa la tuhtar alayna, inna ka'ala syadir. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada putra-putri kami. Bantu kami, ya Allah, untuk menerjemahkan cinta kami dalam pendidikan yang benar, petunjuk yang benar, bimbingan yang benar untuk anak-anak kami. Dan jadikan anak-anak kami anak yang bahagia di dunia dan di akhirat. Menjadi sebab kebahagiaan kami, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Jaga hati mereka, jaga iman mereka, jaga akhlak mereka di zaman yang mengerikan ini, Allah. Dan kami mohon, berikan kepada kami dan mereka petunjukmu, ya Allah. Dan jaga kami dan anak kami, ya Allah. Panjangkan umur kami dan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah, yang telah mendidik kami, membimbing kami, merawat kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Berikan kepada kami dan mereka semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat engkau dah mencabut nyawa kami, hati dan dah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adhabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Baik, terima kasih, Bu, atas ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semuanya dan juga atas doa-doa. Semoga apa yang Bu sampaikan tadi menjadi manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat, dan doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang sudah tadi kita pelajari bersama benar-benar menjadi bekal kita untuk bisa menjadi orang tua yang amanah, yang bisa menghantarkan putra-putri kita menjadi putra-putri ahli surga. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa Baja TV dan juga sahabat radio yang sudah bergabung bersama kami. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Radio Ku Network yang sudah ikut menyebarkan dakwah ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Radio Ku 92,9 FM Cirebon, Radio Ku 1089 AM Bogor, Radio Ku 92,4 FM Majalengka, Radio Ku 104,8 FM Kuningan, Radio Ku 104,7 FM Batam, Radio Ku 93,6 FM Aceh, Radio Ku 1107 AM Bandung, Radio Ku 88,0 FM Pontianak, Radio Ku 89,2 FM Karimun, dan Radio Ku 954 AM Palembang. Dan juga terima kasih kepada semua radio ku yang ikut menyebarkan dakwah ini dan belum mengkonfirmasikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda semua karena Anda telah membantu untuk menyebarkan dakwah ini. Semoga apa yang Anda lakukan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan fi dunia wal akhirah. Baik, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Hadirilah Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW di Al-Bahjah 2, Ahad pagi pukul 7 sampai pukul 11, tanggal 23 Rabiul Tsani 1438 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 Januari 2017 di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Desa Al-Bahjah 2, Desa Buyut, Cirebon. Jadi Ahad pagi jam 7 sampai 11, tanggal 23 Rabiul Tsani 1438 atau bertepatan dengan 22 Januari 2017 di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah 2 di Desa Buyut, Cirebon. Selanjutnya menabunglah di BMT Al-Bahjah Syariah. Silakan datang langsung ke kantor pusat atau hubungi 085-2244-33883. 085-2244-33883 atau di 081-319-404-012. 081-319-404-012. Dan juga kami informasikan agar infakkan juga barang bekas yang masih bisa dimanfaatkan ke Ibabe Al-Bahjah, bisa dihantar langsung ke Al-Bahjah atau kami jemput dan hubungi, dan silakan Anda bisa menghubungi di 085-320-329-720, 085-320-329-720. Bagi Anda yang ingin ikut berpartisipasi dalam perjuangan untuk dakwah Majelis Al-Bahjah, silakan bisa melalui Bank Syariah Mandiri nomor rekening 72004200092. 72004200092 atas nama Yayasan Al-Bahjah, kode bank 451, dan Anda bisa menghubungi 0853-112-2225. Anda bisa menghubungi 0853-112-2225. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam setengah ini. Semoga menjadi kebersamaan yang akan bawa kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Baik, mohon maaf jika banyak kesalahan dan juga masih banyak pertanyaan yang belum bisa kami jawab dikarenakan waktu. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dan memberikan kesempatan kepada kita untuk terus belajar bersama. Dan mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon doanya selalu. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.